بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Terakhir yang kita kaji adalah babu ta'awudhi min azabil qabr. Hakadha? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu azabil qabri min al-ghibati wal-baul. Bab azab kubur dikarenakan ghibah dan baul, kencing. Min di sini ditaklil mengandung makna sebab atau karena, dan min di sini ditab'id juga mengandung makna sebagian. Artinya azab kubur atau sebab-sebab azab kubur tidak terbatas pada ghibah dan masalah yang berkaitan dengan masalah kencing. Masih banyak lagi sebab-sebab yang lain yang membuat orang itu diazab dalam kuburnya. Tayib, disebutkan secara khusus dua ini, al-ghibah wal baul. Dalam hadis Rasulullah SAW, dikarenakan banyak orang meremehkannya, banyak pihak yang menganggapnya sepele, dianggap perkara ringan, padahal itu perkara besar dan menyebabkan pelakunya diazab di kuburan. Tayyib, yang dimaksud dengan ghibah, ghibah yang diharamkan. Adapun ghibah yang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuannya tidak dimasukkan dalam bab ini. Paham insyaallah ya? Ghibah itu dua macam, ada ghibah muharramah, ada ghibatun jaizah bal masyru'ah bi syurutiha. Ada ghibah yang diharamkan itu hukum asal, ada ghibah yang diperbolehkan bahkan disyariatkan dengan ketentuan-ketentuannya. Yang dimaksudkan dalam bab ini ghibah yang diharamkan. Adapun yang namanya baul, bukan zat baulnya, bukan zat kencingnya, tapi yang dimaukan adalah satu dari dua perkara. Yang pertama ialah adamul istidar indal baul, tidak menutup auratnya ketika dia kencing, sehingga dia bongkar kecil atau bongkar besar di depan banyak orang, atau orang melihat, atau auratnya kelihatan orang lain. Paham insyaallah ya? Dikarenakan tidak menutupi auratnya. Yang kedua adalah adamul istinja au al istijmar indal baul. Dia tidak istinja atau tidak istijmar ketika buang kecil. Jadi dia kencing enggak cebok. Paham ya? Habis kencing langsung dimasukkan dalam bungkusnya dalam keadaan belum dicebok, sehingga najisnya tadi masih menempel padanya. Ini satu dari dua perkara ikhwan yang disebutkan dalam riwayat ini. Qala rahimahullah, haddatsana Qutaybah wa Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja' al-Utaridi min rijalil jama'ah. Semua ulama kutubu sitah meriwayatkan dari Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Jarir ibn Hazim anil A'mash wa Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi al-A'mash. Di masa beliau semua ilmu itu bersumber pada beberapa ulama. Madarul ilmi ala kadza wa kadza minal ulama. Di antaranya Al-A'masy sebagai sumber ilmu pada masanya. An Mujahid, wa Mujahid ibnu Jabr al-Makki, termasuk imam tabi'in fit tafsir, imamnya tabi'in dalam bab tafsir. Beliau muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terutama dalam bab tafsir. Pernah memaparkan Al-Qur'anul Karim kepada Ibnu Abbas 3 kali. Dihentikan pada masing-masing ayat. Ditanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsirnya apa, maknanya apa, hukumnya apa. Dari mulai awal Al-Qur'an sampai akhir, 3 kali. Itu menggambarkan ketokohan beliau dalam bab tafsir. Mujahid dan gurunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai dia mengatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahidin fahasbuka bih." Kalau enggak salah ucapannya Sufyan Tsauri rahimahullah, kalau datang kepada kamu tafsir dari Mujahid cukup, hasbuka bih. Sehingga banyak dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini. Dalam sahih Bukhari beliau sering menukilkan tafsir Mujahid. Juga banyak dipakai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Banyak menukil dari tafsirnya Mujahid. Antaus wa Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tawus banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sehingga ketika beliau mengatakan qala Ibnu Abbas, maka nyambung sanadnya, muttasirus sanad, walaupun tidak mengatakan akhbarona atau mengatakan hadatsana atau hadatsani atau sami'tu, dia mengatakan qala atau mengatakan an labas, muttasil. Sementara Tawus bukan mudallis, sehingga isnadnya nyambung. Kata Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. An-Nabi alaihi salatu wassalam melewati 2 kuburan. Tidak disebutkan kuburan siapa itu. Disebutkan dalam bentuk nakirah. Hakikatnya 2 kuburan. Tidak disebutkan kuburan siapa itu. Alasannya barakallahu fikum, dikarenakan apa yang disebutkan nanti perkara aib. Sebab orang yang dikubur di 2 kubur tadi, Rasul memberitakan sedang diazab. Paham ya? Ini 2 kubur, pelakunya atau orang yang sedang diazab. Sehingga termasuk etika dalam membahasakan sesuatu tidak menyebutkan orangnya. Barakallahu fikum. Melewati 2 kuburan. Karena yang mau disinggung nanti perkara kaiban dia. Qila, ada lagi yang mengatakan barakallahu fikum, huma qabrani min quburil munafiqin. Ada lagi yang mengatakan qila, ini 2 kuburan dari kuburannya orang-orang munafik. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-muhim disebutkan dengan mujmal, dengan nakirah. Al-muhim 2 kuburan. Faqala maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan, innahuma la yu'adzabani. Sungguh mereka berdua sedang diazab. Tahu dari mana ya ikhwan? Dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin merekarkah untuk Rasul itu dapat dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin setelah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan semacam ini, melewati 2 kuburan lalu mengatakan innahuma la yu'adzabani, apakah bisa? Al-jawab la. Bahkan tidak boleh barakallahu fikum, dikarenakan itu perkara gaib. dia tidak tahu apakah diazab atau mendapatkan nikmah. Sehingga ini katanya para ulama khususiyatun Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkara merupakan kekhususan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak berlaku bagi yang lain. Innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua yang dikubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua diazab dikarenakan dosa besar. Yani dianggap remeh oleh pelakunya. Belum mengatakan thumma qal bala, belum mengatakan betul, ai bala wa huwa kabir. Padahal betul dua betul perkara yang membuat mereka diazab itu dosa besar. Sehingga kata-kata wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak diazab dikarenakan dosa besar, yakni pada pandangan pelakunya dan pada pandangan umumnya orang memandang itu perkara yang remeh, perkara yang sepele, perkara yang kecil. Dia mengatakan bala, bala wa huwa kabir, betul itu dosa besar, yakni kabir inna fi syariah, termasuk dosa besar dalam pandangan syariat. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah, adapun salah satunya maka dia dahulu berjalan berupaya melakukan namimah, adu domba. Tolong camkan baik-baik, hadisnya berbicara tentang namimah. Nah, kata ikhwan, sementara Imam Al-Bukhari dalam babnya menyebutkan dengan lafaz ghibah. Faham dong? Ini menunjukkan dua perkara ini, namimah dan terkait dengan masalah kencing, bukan pembatasan, tapi masuk di dalamnya perkara-perkara yang semisal atau lebih besar lagi. Ghibah, namimah kurang lebih. Barakallahu fikum. Sama-sama diharamkan dalam Islam. Apa namimah? Hah? Apa namanya, Fan? Abu Ahmad? Iya, terjemahannya adu domba, provokasi. Definisinya itu yang maksud. Menukil ucapan manusia untuk sebuah mafsadat. Lah, Bas, tambah sedikit. Hah? Lama ya, Fan. Naklu kalamin nas ilal ghair ala wajhil isad, menukil ucapan orang kepada pihak lain dalam rangka untuk merusak hubungan mereka berdua, itu namanya namimah. Jangan dibayangkan hanya satu lawan satu, itu minimal. Namimah juga bisa sampai pada tingkat skala besar, mengadu domba antara dua kelompok, antara dua desa, dua wilayah, bahkan dua negara. Al-muhim, menukil ucapan seseorang kepada orang yang lain ala wajhil ifsad, dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya. Mafhumnya, ketika antum menukil ucapan seseorang disampaikan kepada orang lain ala wajhil islah, dalam rangka untuk memperbaiki hubungan keduanya, itu perkara yang diperbolehkan, dikecualikan, dari namimah tadi. Itu namanya islah bainan nas. Barakallahu fikum. Al-qalah bainan nas yaqulu khaira au yanmi khaira, menukilkan ucapan-ucapan orang, mengucapkan kebaikan atau menebar kebaikan. Itu ala wajhil islah, disebut dengan islah dhatul bain. Sehingga yang namanya namimah harus ada kata-kata ala wajhil ifsad, menukil ucapan seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan mereka berdua. Ini sebab yang pertama. Barakallahu fikum. An-namimah ya ikhwan, tindakan yang sangat mengerikan. An-namam yufsid fi sa'atin ma la yaf'aluhu al-adu sanatan. Seorang namam, seorang provokator, yang suka menebarkan namimah, pengadu domba, bisa merusak dalam sesaat sesuatu yang tidak bisa dilakukan seorang musuh selama setahun. Assalamualaikum. Namam seorang diri bisa menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh musuh-musuh bangsa tadi, walaupun mengerahkan semua pasukannya, sangat jahat. Sehingga ancamannya sangat keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Man al-qattat? Ai an-namam. Tidak akan masuk ke dalam surga qattat, yakni namam yang suka adu domba. Naam, ini yang pertama ya, Pak. Masuk dalam bab namimah, ghibah tadi. Wa ammal akhar, adapun orang yang lain yang kedua. Fakana la yastatiru min baulih. Dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la yastanzih min baulih. Dia tidak mensucikan air kencingnya ketika buang air kecil. La yastanzihu an baulihi. Dua-duanya ada periwayatannya, sehingga dimanakan dua-duanya. Ini dua sebab terkait dengan masalah kencing yang menyebabkan seseorang diazab dalam kuburnya. Yang pertama, ketika buang air kecil tidak menutup auratnya. Bisa jadi dia melakukannya di tempat yang terbuka, jadi tontonan banyak orang. Atau dia lakukan di tempat yang tertutup, tapi pintunya dibuka. Iya. Akhirnya ikhwan, iya, kelihatan juga auratnya. Barakallahu fikum. Naam. Ini ada muristitar, ada muristinja wadih. Dia tidak beristinja dan mensucikan air kencingnya ketika dia buang air kecil, yang menyebabkan najis pada pakaiannya, celananya, atau semisalnya. Wallahul musta'an. Sekali lagi, ini disebutkan bukan pembatasan, tetapi disebutkan dalam riwayat ini dikarenakan dua perkara ini ya ikhwan, sesuatu yang sering dilakukan oleh seseorang dan dia anggap remeh, anggap biasa. Barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini ikhwan fillah azakumullah, yang namanya namam di mana-mana, apalagi sudah majelisnya majelis ngerumpi. Mesti seringkali di dalamnya ada ghibah, ada namimah dan segala macamnya. Di kalangan ibu-ibu ini sering terjadi. Jagongan bar asar, jagongan bar maghrib, jagongan pagi-pagi. Barakallahu fikum. Al-muhim diisi dengan ngerumpi, diisi dengan ghibah, bahkan diisi dengan namimah. Allahul musta'an. Adapun yang namanya perkara kedua, lebih banyak lagi. Terlalu banyak orang yang kemudian minggir pinggir jalan, mancur, masuk, sudah 14. Dalam kata dia bukan orang-orang badu. Dia orang-orang kota, berpendidikan ya ikhwan. Kadang S1, kadang bahkan doktor, kadang profesor dan segala macamnya. Ma ya'rif, enggak memahami yang semacam ini. Sering saya katakan mereka itu apa namanya dalam perkara duniawi ya, tinggi pendidikannya, tapi primitif dalam perkara agama. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini dua sebab bukan pembatasan. Tapi disebutkan dikarenakan banyak orang yang meremehkannya. Maka hati-hati ya. Qala kata Ibn Abbas, thumma akhadha 'udan ratba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batang kayu yang masih basah, ranting wood, kayu yang masih basah. Fakasarahu bithnatain, lalu beliau belah menjadi dua. Thumma gharaza kulla wahidin minhuma ala qabr. Lalu Rasul menanam, gharaza menanam, menancapkan, menanam masing-masing dari dua belahan ranting tadi di sebuah kuburan. Satu belah ditancapkan di kuburan yang pertama, belahan yang kedua ditancapkan di kuburan yang lain. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, akan diringankan azabnya dua orang ini selama belum kering pelepah kurma tadi, ranting tadi. Ini semua ikhwan wahyu dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang tadi. Ini syafaat disebut dengan takhfiful azab. Karena lafadznya la'allahu yukhaffafu anhuma. Paham ya? Diringankan dari keduanya azabnya selama belum kering. Ini disebut dengan asy-syafa'ah bi takhfifil azab. Memberikan syafaat barakallahu fikum dengan meringankan azab. Ini ikhwan untuk Rasul saja, tidak berlaku bagi yang lainnya. Maka ikhwan fillah azzakumullah tidak bisa berhujjah dengan hadis ini untuk membolehkan menabur bunga di atas kuburan ketika orang itu mati. Jangan alasan supaya diringankan azabnya. Kalau bunganya banyak enggak kering-kering kan enggak diazab-diazab ya ikhwan. Atau dikasih keringan dalam karena azabnya. Sebagian mereka bahkan menanam pohon pisang di atas kuburan, bahkan menanam sebuah pohon tertentu di atas kuburan. Kalau pohon kan jelas basah terus, bakal lagi ranting pohon. Selama dia tidak kering, basah terus, khalas, aman dari azab. Na'udzubillah min dzalik. Tindakan ini barakallahu fikum su'udzan bimautal muslimin. Yang pertama di situ ada unsur su'udzan kepada orang-orang mati dari kalangan kaum muslimin. Kan su'udzan dikiranya diazab ini. Ini orang diazab di kuburan. Ayo cepat ambil pohon pisang. Ya Allah, dikasih tanam pohon di atasnya. Ya Allah, dikasih karangan bunga. Ya Allah, tabur bunga sampai tenggelam dengan bunga. Hada su'udzan. Su'udzan bimautal muslimin. Yang kedua, ini merupakan iddia ilmil ghaib. Mengaku perkara ghaib. Azab kubur, nikmat kubur itu di alam barzakh, bukan di alam dunia. Alamnya sudah lain. Maka itu ada unsur mengaku, mengerti perkara ghaib. Ngerti yang terjadi dalam kuburan tadi. Dan subhanallah tidak ada yang mengatakan sedang dikasih nikmat kubur. Tapi semuanya mengatakan diazab di kuburannya. Buktinya apa? Dikasih karangan bunga. Mestinya kan sebagaimana sebelumnya mereka mengubur mayit. Kan begitu mereka perbuatannya. Sebelum dikubur, ambil sholatkan, khutbah sebentar, kan tanya. Gimana mayit ini? Baik atau baik? Baik. Baik atau buruk? Baik. Buruk atau buruk? Baik. Semuanya baik. Supaya dapat wajabat lahul jannah. Begitu dimasukkan dalam kuburan, ditanam, dikasih karangan bunga. Kenapa? Dia lagi diazab. Alah, kontradiksi namanya ya ikhwan. Allahul musta'an. Itu semua dikarenakan li jahlihim, kebodohan mereka tentang bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Faham tum? Sehingga ini khusus untuk Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang lain, kecuali satu orang. Kecuali satu orang saja, dan itu dikatakan oleh para ulama ijtihadnya beliau, dan beliau mendapatkan satu pahala dengan ijtihad tadi. Enggak disepakati sama ulama yang lain. Saya lupa namanya ya, satu orang sahabat yang melakukan demikian. Maka la yultafat, enggak ditoleh perbuatan semacam itu dikarenakan enggak disepakati oleh para sahabat yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, wallahu ta'ala alam. Bissawab, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.